sebuah kisah cinta ini. Aku hanya bisa menangis mengingat wajahmu, mendengar suaramu, rasakan cinta yang pernah kau berikan dulu. Rasakan cinta yang pernah kau berikan.